أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين والبعيد بالكافي مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته ها التنبيه. Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan tentang macam-macam daripada isim isyarah jika ditinjau dari segi mufrad, muthanna ataupun jamaknya, juga mudzakkar ataupun muannasnya sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, sekarang at-taqsimu tsani, sudut pandang yang kedua berkenaan dengan isim isyarah ialah jika isim isyarah itu ditinjau dari segi jauh dekatnya sesuatu yang diisyaratkan. Jadi jika ditinjau dari al-musyar ilaihi, yakni sesuatu yang diisyaratkan, maka bisa kita tinjau dari segi jaraknya, jauh ataupun dekatnya. Maka beliau memberikan kaidah wal ba'idu bil kaf mujarradatan minal lami mutlaqa. Jika kita ingin mengisyaratkan sesuatu yang jauh, maka boleh kita menambahi kaf dari isim isyarah yang sudah ada, mujarradatan minal lam, yang tidak ditambahi dengan lam. Jadi cuma kaf saja, kaf tanpa tambahan lam. Seperti dzaka, dzanika, ulaika. Jadi hanya ditambahi apa? Kaf saja tanpa lam. Apa sifatnya? Mutlaqo. Mutlaqo artinya boleh masuk ke mufrad, boleh masuk ke musanna, boleh masuk ke jama. Kalau untuk mengisyaratkan yang dekat, maka tidak menggunakan kaf. Cukup dha, dhani, dan ulai. Tapi kalau mengisyaratkan yang jauh, maka ditambahi apa? Kaf. Dzaka, dzanika, ulaika. Maksud dari mutlaqo ialah kaf ini bisa masuk kepada mufrad, musanna ataupun jamak. Paham ya? Taib. Au makrunatan biha, ataupun sekarang ditambahi dengan lam. Maksudnya kaf diiringi dengan lam. Berarti ada kaf juga ada lam. Seperti dzalika, ada lam ada kaf. Dzalika, dza isim isyarah, lam di sini lil bu'di, untuk menunjukkan dia jauh. Kaf harfu khitab, ya. Illa fil musanna mutlaqo, kecuali dalam isim musanna maka dia tidak menerima, yakni menerima tambahan lam dan kaf sekaligus. Paham? Jadi tidak boleh kita mengatakan dzani lika, enggak boleh. Di musanna kita tidak boleh mengatakan dzani lika dengan menambahkan lam dan kaf sekaligus, atau tani lika. Yang boleh bagaimana? Dengan membuang lam. Dzanika atau tanika. Tapi kalau kita menggandengkan antara lam dan kaf sekaligus, maka tidak boleh untuk isim musanna. mutlaqo, secara mutlak isim musanna tidak menerima penggabungan antara lam dan kaf. Wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Demikian pula tidak boleh lam dan kaf ini berjumpa pada isim isyarah untuk yang jamak, namun dengan catatan menurut bahasa Ahlil Hijaz. Ahlil Hijaz itu memadkan, menjadikan isim isyarah untuk jamak itu dengan mad, dengan alif mamdudah, yakni ula'i. Apa? Ula'i. Ada hamzah di belakang, ada alif, kemudian hamzah di belakang, menggunakan alif mamdudah. Ini menurut bahasa Ahlil Hijaz. Maka menurut bahasa Ahlil Hijaz yang mematkan isim isyarah untuk jamak ula'i itu tidak boleh digabungkan antara lam dan kaf. Hanya boleh menggunakan kaf saja tanpa lam, maka boleh kita katakan ula'ika, boleh. Tapi kalau ditambahi lam, laf dan lam dan kaf sekaligus, maka tidak boleh. Ya, seperti kita katakan ula'i lika, tidak boleh. Ula'i lika tidak boleh. Ya, ini menurut bahasa siapa? Ahlil Hijaz. Namun menurut bahasanya Bani Tamim, di mana mereka itu mengkasar, menjadikan akhir dari isim isyarah untuk yang jamak itu dengan alif maksurah, ula dengan alif maksurah tanpa adanya hamzah atau alif mamdudah, maka apa? Maka boleh dalam bahasa ini, yakni bahasanya Bani Tamim, untuk kita menambahi lam dan kaf sekaligus. Jadi kalau ula menurut bahasanya Bani Tamim itu boleh kita gandengkan lam dan kaf sekaligus sehingga menjadi ulalika. Ulalika boleh. Tapi kalau menurut bahasanya Ahlil Hijaz, ulailika tidak boleh. Tapi menurut bahasanya Bani Tamim, ulalika itu boleh. Wa fi ma taqaddamat hu ha at-tanbih. Demikian pula ketika kedahuluan isim isyarah ini oleh ha at-tanbih, maka dia itu tidak boleh dimasuki lam dan kaf sekaligus untuk yang mufrad. Adapun untuk yang musanna dan yang jamak itu tidak boleh bersatu antara ha dan kaf. Untuk yang mufrad kita boleh mengatakan hadzaka, hadzaka, menggabungkan antara ha at-tanbih dengan kaf, boleh. Hadzaka boleh kita katakan dzaka untuk yang jauh, atau kita katakan dengan tanbih hadzaka, boleh. Tapi kalau untuk yang musanna dan yang jamak, kalau kedahuluan oleh ha, maka tidak boleh ditambahi kaf dan juga lam. Faham? Maka kita hanya boleh mengatakan dzanika atau ulaika. Enggak boleh kita katakan hadzanika atau haulaika atau hadzani lika atau haulai lika, itu juga tidak boleh, ya. Maka ha at-tanbih ini dia bisa berjumpa dengan kaf dalam kondisi mufrad. Tapi kalau dalam kondisi musanna dan jamak, maka tidak boleh dia berjumpa dengan kaf. Faham tidak? Taib. Ini adalah khulasatul kalam yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Mari kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu taala. At-taqsimu tsani li asma'il isyarati ma yulahadu fihi al-musyaru ilaihi min jihati kurbihi au bu'dihi. Sudut pandang yang kedua dari pembahasan isim isyarah ialah dengan kita melihat perbedaan jarak antara sesuatu yang diisyaratkan, apakah itu jaraknya dekat ataupun jauh. Falahu martabatani, maka dalam kondisi ini isim isyarah memiliki dua tingkatan. Al-ula ayyakuna al-musyaru ilaihi qariban wa tusta'malu fihi asma'ul isyarati biduni ziyadati kafin aw lamin nahwu hadha matorun gozirun. Tingkatan yang pertama, isim isyarah jaraknya dekat, qarib. Maka dalam hal ini kita hanya memakai isim isyarah tanpa menggunakan tambahan kaf ataupun lam. Jadi cuma menggunakan isim isyarah saja. Dalam kondisi ini boleh pula untuk kita memakai ha at-tanbih. Jadi hukumnya ya juz, boleh memakai ha at-tanbih atau tanpa ha at-tanbih. Seperti kita mengatakan dha rojulun jamilun, atau contoh dari asy-syaikh, hadza matarun ghazirun. Hadza al-ha li at-tanbih, dha ismu isyaratin mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'i al-mubtada. Matarun khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ghazirun sifatun li matar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi ini kondisi yang pertama, bahwa sesuatu yang diisyaratkan itu jaraknya dekat. Maka kalau jaraknya dekat ini tidak boleh kita menggunakan kaf ataupun lam. Ya. Dan dalam kondisi ini boleh kita menggunakan ha at-tanbih ataupun tidak. Boleh kita katakan dha atau hadza. Ya. Atau kita katakan dhani ataupun hadzani. Ya. Atau kita katakan ula'i atau haula'i. Ini jika jaraknya apa? Dekat. Ya. Jadi kita hanya menggunakan isim isyarah saja, dan kadangkala boleh kita menggunakan ha at-tanbih. Atsani ayyakuna al-musyaru ilaihi ba'idan. Yang kedua, isim isyarahnya. Yang kedua, sekarang sesuatu yang diisyaratkan jaraknya jauh. Wa tusta'malu fihi asma'ul isyarati bi ziyadatil kaf. Maka dalam kondisi ini isim isyarah itu menggunakan tambahan huruf kaf. Nahwu dzaka rajulun muqbilun. Dzaka dza ismu isyaratin mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'i al-mubtada kaf harfu khitab mabniyun ala al-fathi la mahalla laha aw la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulun khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Muqbilun sifatun li rajul marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Awil kafi wal lam nahwu dhalikar rajulu aqbala ilaina. Ataupun sekarang ditambahi al-kaf dan al-lam sekaligus. Berarti untuk jarak yang jauh itu boleh cuma ditambahi kaf, boleh juga ditambahi kaf dan lam sekaligus. Seperti perkataan kita, dzalikar rajulu aqbala ilaina. Ini pendapat sebagian ulama ahli nahwu termasuk Ibnu Hisham rahimahullahu taala, yakni menjadikan al-musyar ilaihi, yakni sesuatu yang disyaratkan itu hanya dibagi antara jauh dan dekat saja. Jadi dengan kaf ataupun kaf dengan lam itulah yang membedakan. Tapi Ibnu Malik rahimahullahu taala itu membuat tafsil perincian. Yang hemat saya perinciannya itu bagus. Jadi ada yang namanya jaraknya dekat, ada yang jaraknya mutawasit, sedang, ada yang jaraknya jauh. Kalau yang jaraknya dekat itu tanpa kaf dan lam. Kalau yang jaraknya sedang, mutawasit, itu menggunakan kaf saja. Tapi kalau jaraknya jauh, maka menggunakan lam dan kaf sekaligus. Faham? Ini tafsil menurut saya bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ingin mengisyaratkan yang dekat, cukup mengatakan the, dekat. Kalau jaraknya sekarang agak jauh sedikit, maka menggunakan kaf, dhaka. Kalau sekarang jaraknya lebih jauh lagi, maka menggunakan lam dan kaf, dhalika. Faham ya? Jadi kalau jaraknya dekat apa? Dha. Kalau jaraknya sedang apa? Dhaka. Kalau jaraknya jauh sekali apa? Dhalika. Ini tafsil yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Namun Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak begitu membedakan perkara ini. Yang penting kalau jaraknya sudah terbilang jauh, maka boleh menggunakan kaf atau lam dan kaf. Paham ya? Wa hadhil kafu harfu khitabin la mahalla laha minal i'rab. Dan kaf yang merupakan tambahan ini itu adalah harfu khitab. Ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi para ulama ahli nahwu itu berijma bahwa kaf di sini itu harfu khitab, bukan dhamir. Ingat, kaf di sini adalah harfu khitab, bukan apa? Bukan dhamir. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli nahwu. Kenapa demikian? Beliau mengatakan walaisat bidhamirin li'annaha law kanat dhamiran lakanat mudhafan ilai. Karena kalau katakan kaf ini dhamir, maka dhamir itu isim, dan isim itu punya mahal di dalam i'rab, punya tempat di dalam i'rab. Maka kalau isim digandengkan dengan isim isyarah lagi, isim dengan isim digandengkan, biasanya tarkibnya apa? Tarkib idofi, ada mudof ilaih. Maka kalau kita katakan kaf itu domir, dhaka berarti tarkibnya mudof dan mudof ilaih. Berarti kaf di sini menjadi mudofun ilaih. Dan itu muhal, mustahil. Kenapa? Wa asma'ul isyarati la tudof. Karena isim isyarah itu tidak bisa diidofahkan. Naam. Jadi isim isyarah itu tidak bisa diidofahkan. Maka kaf yang ada setelah isim isyarah itu adalah harfu khitab la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Wa amallamu fahiya harfun dalun alal mubalaghati fil bu'di. Adapun lam, maka dia adalah huruf yang menunjukkan mubalaghah, berlebihan di dalam jarak yang jauh. Jadi menunjukkan begitu jauhnya jarak yang diisyaratkan, maka menggunakan lam. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa apa yang ditafsilkan, dirincikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu lebih dekat dengan kebenaran, yakni bahwasanya beliau membagi al-musyar ilaihi itu menjadi tiga bagian, ada yang dekat, ada yang jaraknya sedang, tidak begitu jauh juga tidak begitu dekat, ada yang jauh sekali. Kalau yang dekat maka tidak menggunakan kaf dan lam, cukup mengatakan the. Kalau jaraknya mutawasit maka cukup menggunakan kaf, dzaka. Kalau jaraknya sangat jauh maka baru digabung antara lam dan kaf, dzalika. Karena lam di sini itu menunjukkan mubalaghah fil bu'di, yakni menunjukkan jaraknya itu begitu jauh. Tuzadu qabla al-kaf, yang mana lam ini itu ditambahi sebelum huruf kaf. Jadi lamnya itu ditambahkan sebelum huruf al-kaf. Nahwu dzalikal kitabu la raiba fi, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Fadha ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada'in, wallamu alamatul bu'di aw lil bu'di, wal kafu harfu khitabin mabniyun ala al fathi la mahalla lahu minal i'rab, al kitabu badalun aw atfu bayan. Jadi al kitab bisa kita i'rab dengan badal ataupun atfu bayan. Sedangkan la nafiyatan lil jinsi, la an nafiyah li nafyi al jinsi. Raiba ismu la an nafiyah li nafyi al jinsi ay ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin fihi khabaru la an nafiyah li nafyi al jinsi wal jumlah khabaru al mubtada ay la raiba fi. Al-jumlah khobaru al-mubtada au fi mahalli raf'i khobaril mubtada. Taib. Wa hadhihi lamu mulazimatun lil kafi. Dan ingat bahwasanya lam ini senantiasa mulazimah, menetapi kaf. Artinya lam itu harus senantiasa digandengkan dengan kaf. Gak boleh dia berdiri sendiri, ada dengan sendirinya tanpa bergandengan dengan kaf. Kalau kaf boleh tanpa lam, tapi kalau lam harus dengan kaf. Faham ya? Kalau kaf boleh tanpa lam, boleh kita katakan dzaka. Tapi kalau ada lam pasti harus ada kaf, dzalika. Gak boleh kita katakan dzali tanpa kaf, tidak boleh. Maka dikatakan al-lamu mulazimatun lil kaf, bahwasanya lam ini senantiasa menetapi, melazimi, mengikuti kaf dimanapun dia berada. Ya, kalau ada lam pasti ada kaf. Illa fi tathniyati fala tuzad, kecuali jika al-musyar ilaihinya adalah musanna. Kecuali jika dia musanna, maka tidak boleh ditambahi lam dan kaf sekaligus. Faham ya? Jika dia musanna, maka tidak boleh ditambahi lam dan kaf sekaligus. Bolehnya hanya kaf saja atau tanpa kaf dan lam. Ya? Boleh kita katakan dhani atau tani, atau dengan kaf dhanika atau tanika, tapi tidak boleh kita ucapkan dhani lika atau tani lika. Maka lam itu tidak boleh masuk kepada musanna mutlaqo secara mutlak. Makanya Ibnu Hisham mengatakan apa? Mutlaqo secara mutlak, tidak bisa masuk kepada musanna, tidak ada pengecualian. Wala fil jam'i fi lughati man maddahu. Demikian pula tidak boleh masuk lam dan kaf ini di dalam al-musyar ilaihi yang jamak. Tapi ini khusus bagi bahasa ahli al-Hijaz, di mana mereka itu mematkan isim isyarah untuk yang jamak dengan alif mamdudah. Jadi mereka mengatakan ula'i, ula'i. Berbeda dengan bahasa Bani Tamim yang mereka menjadikan isim isyarah untuk yang jamak itu dengan alif maksurah di belakangnya, ula, tanpa alif mamdudah. Jadi ula. Tapi kalau bahasanya ahli Hijaz apa? Ula'i. Maka kalau kita berpegangan pada bahasa ahli Hijaz, tidak boleh bagi kita untuk menggandengkan antara lam dan kaf. Jadi enggak boleh kita mengatakan ula'i lika. Ula'i lika, tidak boleh. Tapi bolehnya itu dengan membuang lam atau dengan membuang lam dan kaf sekaligus. Jadi dengan membuang lam boleh ditambahi kaf saja, ulaika, ulaika, boleh. Atau dengan membuang kedua-duanya, ula'i, boleh. Tapi kalau menggandengkan lam dan kaf sekaligus, maka tidak boleh menurut bahasa siapa? Ahlil Hijaz. Adapun menurut bahasanya Bani Tamim, amma man qassarahu, adapun menurut bahasa orang yang menjadikan huruf akhir itu dengan alif maksurah, faqala ula fa innahu yazidul lam, maka dalam kondisi ini boleh ditambahi lam dan kaf sekaligus. Fayaqul ulal, fayaqul ulalika, ulalika. Ya, ini menurut bahasa Bani Tamim yang menjadikan isim isyarah untuk yang jamak itu dengan alif maksurah di belakangnya. Wa kadza fima taqaddamat hu ha at-tanbih fala yajuzu hadzalika wala tuzadu aidan fi asma'il isyarati lil muannas. Type yang berikutnya, bahwasanya tidak boleh untuk kita menggandengkan antara lam dan kaf jika isim isyarah itu didahului oleh ha at-tanbih. Tidak boleh bagi kita untuk menggandengkan lam dan kaf jika isim isyarah itu didahului oleh ha at-tanbih mutlaqo. Baik itu mufrad, musanna ataupun jamak, enggak boleh semuanya. Maka enggak boleh kita katakan hadzalika, hadzalika, tidak boleh menggandengkan lam dan kaf jika ada ha at-tanbih sebelumnya. Paham ya? Sebelum saya sebutkan taklilnya kenapa, saya berikan perinciannya terlebih dahulu untuk ha at-tanbih. Jadi jika isim isyarah itu didahului oleh ha at-tanbih, tidak boleh untuk menggandengkan lam dan kaf secara mutlak. Tidak boleh kita katakan hadza lika, tapi boleh kita katakan hadza atau hadzaka atau dzaka atau dza atau dzalika. Tapi hadzalika tidak boleh. Paham ya? Jadi boleh kita katakan hadza atau hadzaka tanpa lam atau dzaka atau dzalika. Tapi kalau kita gandengkan semuanya hadzalika itu tidak boleh. Paham? Jadi lamnya itu harus ngalah atau hanya yang ngalah. Paham ya? Taib. Adapun untuk yang musanna dan jamak, maka kalau kedahuluan ha tidak boleh dua-duanya. Adapun untuk yang musanna dan jamak, kalau kedahuluan ha tidak boleh dua-duanya. Lam dan kaf itu tidak boleh muncul. Maka kita boleh mengatakan hadzani atau haula'i. Enggak boleh kita katakan hadzanika, enggak boleh. Atau hadzani lika, lebih-lebih enggak boleh. Atau kita katakan haulai ka, enggak boleh. Apalagi haulai lika. Kalau yang musanna kedahuluan ha, maka tidak boleh lam dan kaf itu berjumpa dengannya. Hanya kita katakan hadzani atau haulai. Faham ya? Sampai sini? Taib. Adapun untuk perkara ini, yakni tidak boleh masuknya, masuknya apa? Ha at-tanbih itu jika dia kemasukan kaf, ya. Jika dia kemasukan kaf, maka Abu Hayyan itu memilih pendapat yang berbeda. Abu Hayyan yang punya kitab Al-Bahrul Muhit, rivalnya Ibnu Malik rahimahumallahu taala, berseteru mereka, dua-duanya ahli nahwu. Abu Hayyan itu mempertanyakan Ibnu Malik, gurunya siapa dia? Masya Allah, ya. Rival ini, ya, ketika masih hidup rival. Tapi setelah keduanya rahimahumallahu taala meninggal, kita ambil ilmu dari keduanya. Taib. Abu Hayyan itu berbeda pendapat dengan rivalnya Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ha at-tanbih itu boleh berjumpa dengan kaf, tapi sedikit. Sedikit karena ada syahidnya. Syahidnya itu ma warada fi qauli al-Arji, ada seorang penyair bernama Al-Arji, atau dalam riwayat dikatakan bukan Al-Arji tapi Kamil Ats-Tsaqafi, ia mengatakan ya ma umailiha ghislanan syadanna lana min haulayya ikunna ad-dali wasamri. Syahidnya itu pada perkataan haulayya ikunna, haulayya ikunna, itu tasghir dari haulai. Haulai itu bisa ditasghir, jangan salah. Apa tasghirnya? Haulaiya ikunna. Nah, syahidnya di sini ha bertemu dengan kaf, yakni harfu khitab. Boleh dalam syair ini, boleh. Jadi itu jumlahnya sedikit, ya. Qalil boleh kadang kala, tapi sedikit, tidak diharamkan secara mutlak sebagaimana pendapatnya Ibnu Malik rahimahullahu taala wa rahimahum jami'an. Taib. Jadi kalau mufrad masih boleh kita menggandengkan antara ha dan kaf, hadaka. Tapi kalau menggandengkan lam dan kaf sekaligus sebelumnya ha, maka mumtani mutlaqan, tidak boleh. Maka enggak boleh kita mengatakan apa? Hadzalika, enggak boleh. Kemudian untuk musanna dan jamak, kalau sudah diawali dengan ha, maka tidak boleh berjumpa dengan lam dan kaf sekaligus. Faham ya? Ini yang kita pilih insyaallah taala, lebih selamat. Baik. Nah, sekarang apa sebab, kenapa kok kalau sudah kemasukan ha ini enggak boleh kemasukan, ya, lam dan kaf? Tidak boleh kemasukan lam dan kaf. Kenapa? Kalau sudah kemasukan ha, tidak boleh kemasukan lam dan kaf. Kalau taklil dari Ibnu Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan bi annal araba karihat kasrotaz zawaid, karena orang-orang Arab itu mereka benci kalau banyak huruf-huruf tambahan dalam satu kalimat. Jadi tiga huruf tambahan disebutkan, ya, mubazir itu, ya. Jadi orang Arab itu benci untuk menyebutkan banyak huruf tambahan dalam satu kalimat. Wa qala ghairuhu al-ha'u tanbihun wal-lamu tanbihun fala yajtami'an. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ha itu tanbih, lam juga tanbih. Tanbih dan tanbih enggak boleh bertemu, ngalah salah satunya. Kita katakan hadaka atau dzalika. Enggak boleh kita katakan hadza lika. Enggak boleh antara lam dan ha itu bertemu karena dua-duanya untuk at-tanbih. Wa qala As-Suhaili allamu tadullu ala ba'dal musyari ilaihi wa aktsaru ma yuqalu lil ghaib wa ma laisa bihadrati al mukhatab. Jadi lam itu menunjukkan untuk musyar ilaihi, ya, yang banyak digunakan untuk yang jauh ataupun yang tidak hadir ketika itu. Sedangkan ha itu untuk mukhatab yang hadir. Ha itu untuk menunjukkan mukhatab yang hadir. Seperti saya katakan hadza, berarti orangnya atau yang saya isyaratkan itu ada sekarang. Tapi kalau dzalika mungkin saja ada di sini, mungkin saja tidak ada. Maka sesuatu yang ada dengan yang tidak ada, atau mungkin saja ada atau mungkin saja tidak ada, kalau digabungkan jadi ambigu. Ini maksudnya apa? Ada atau tidak ada? Atau ada sekaligus tidak ada? Ya, maka bingung. Daripada bingung-bingung, harus diceraikan antara ha dan lam, tidak boleh berjumpa. Falidzalika lam yajtami'a. Taib. Jadi itu taklil dari sebagian ulama tentang perkara ini. Jadi khulasatul kalam, ya, bahwasanya lam itu tidak boleh ada ketika yang pertama dalam isim, yang pertama dalam musyar ilaihi yang musanna. Ya, kita hanya boleh mengatakan dzanika atau tanika, tapi tidak boleh mengatakan dzanilika. Kemudian yang kedua, tidak boleh masuk ke dalam jamak. Tapi ini khusus untuk bahasanya ahli Al-Hijaz, yang mana mereka itu mematkan isim isyarah yang jamak dengan ula'i. Maka enggak boleh kita katakan ula'i lika. Hanya boleh kita katakan ula'ika tanpa menggunakan lam. Taib. Tapi kalau menurut bahasanya Bani Tamim yang mengkasar isim isyarah untuk yang jamak ula, maka boleh kita katakan ula lika dengan menggunakan lam dan kaf sekaligus. Kemudian yang ketiga ialah lam ini tidak boleh masuk jika sebelumnya itu ada ha'at tanbih. Maka enggak boleh kita katakan hadza lika. Taib. Jadi itu adalah khulasatul kalam. Dan sekarang kita lanjutkan perkataan dari Asy-Syari hafizhahullah taala, wala tuzadu aidan fi asma'il isyarati lil muannats. Tidak boleh pula ditambahkan, yakni lam ini, dalam isim isyarah yang muannats, illa ma dakhalat hu al-kafu, kecuali isim muannats. Kecuali isim isyarah yang muannas itu isim isyarah yang mana bisa kemasukan kaf. Kaqaulihi ta'ala wa tilka hujjatuna. Aslinya itu ti. Aslinya apa? Ti. Isim isyarahnya ti. Maka dia bisa kemasukan harfu khitab kaf menjadi tika. Boleh. Tika. Maka selagi dia bisa kemasukan kaf, boleh pula kemasukan lam menjadi tilka. Tapi untuk yang lain yang tidak bisa kemasukan kaf, maka tidak boleh untuk isim isyarah yang sudah kita sebutkan. Seperti zihi, ya. Zihi itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna naktafi. InsyaAllah sanwasil fil usbu al-ati bi'idnillah. Fi soal?